Sambutan maulid Nabi selalu dibuat berarok. Nama sambut maulid Nabi atau Nabi maulid atau maulidur rasul. Mana satu betul apakah sejarah qasidah? Maulud dengan maulid. Maulud Nabi itu. Maulid hari beranak atau masa kelahiran. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan maulidur rasul. Maulid ni maknanya masa kelahiran. Maulud baby. Kullu mauludin. Tiap-tiap baby. Ha, jadi bukan menyambut maulud. Kalau nyambut maulud, nyambut baby. Baby tak ada. Nabi telah wafat. Ne? Yang kita sambut maulid. Maulidur rasul. Hari atau zaman kelahiran. Ha. Kemudian sejarah qasidah. Qasidah ni lebih kurang 300 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tak? Ha, kata setengah ulama. Ne? Ditulis oleh ulama-ulama. Dah hukum bacanya? Harus kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan bila kita baca, kita senang, seronok dengar. Nak, kerana ini kisah-kisah Nabi, dapat pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah. Nak, dan kalau tak mau baca, sudah. Bukan wajib pun. Yang wajib, semayang. Nah, dia duduk balas bak qasidah. Duduk marah qasidah ni tak boleh baca lah bid'ah. Bid'ah benda kisah Rasulullah. Nak, tu bida'ah. Apa? Molek boleh pahala yang tak pakar rawat tu dalam tali besing. Cerita atu lah. Duk tengok juga habis 3-4 beranak. Atu, atu, tu. Bodong. Hak tu tak kata pula. Bida'ah. Nak? Ha. Siapa ayah nak pergi kecing takut. Kecing lah kain. Tengok cerita atu punya pasal. Pas cerita atu joget pula. Tak ada pula nak marah. Nak? Bayar orang baca qasidah, baca marhaban, baca barzanji. Nak marah pula. Nah, ini akhir zaman. Nah, jadi pelik habis kepala hontak.